Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. فهذا المجلس الخامس والعشرون في قراءة كتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة رضي الله عنهم لفضيلة شيخنا عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله. الحمد لله segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, para jemaah haji dan juga para penziarah Masjid Nabawi yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, semoga Allah SWT senantiasa menjaga saya dan juga bapak-bapak sekalian, mengampuni dosa-dosa kita semua dan menerima amal ibadah yang kita lakukan. Dan ini adalah majlis yang ke-25 dari pembahasan kitab Tafsirun Nasik bi Ahkamil Manasik ala dhu'i al-kitabi wa sunnah wal ma'thuri anis sahabah, yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Abdul Muhsin bin Hamad al-Abbad al-Badr hafizahullahu ta'ala. Beliau adalah salah seorang pengajar di Masjid Nabawi dan sudah bertahun-tahun mengajar di Masjid Nabawi, sekaligus sebagai muhaddith atau ahli hadith di kota Madinah ini. Baik, insyaAllah kita akan memasuki pembahasan yang baru. Dan mohon maaf sebelumnya, minta izin kita akan ngebut ya sedikit, karena targetnya sebelum haji insyaAllah kita sudah menyelesaikan kitab ini. Dan masih ada kurang lebih 60 halaman ya. Moga-moga selesai, karena pagi sore kita sampaikan. Dan insyaAllah kita usahakan pagi ini bisa menyelesaikan dua poin. Yang pertama adalah tentang masalah meminum air zam-zam. Kemudian yang kedua adalah tentang sa'i. Berkata Syekh Hafizahullah Ta'ala, asyurbu min ma'i zam-zam. Minum dari air zam-zam. Di dalam pembahasan ini beliau akan menyebutkan tentang keutamaan minum dari air zam-zam. Dan juga beberapa hadisnya, dan bolehnya seseorang mengambil air zam-zam ke negaranya untuk ya sebagai hadiah. Beliau mengatakan poin yang pertama, yustahabbu asyurbu min ma'i zam-zam. Disunahkan, dianjurkan untuk meminum dari air zam-zam. Wa huwal ma'u alladhi ajrahu Allahu li Ismail alaihi salatu wassalam wa ummihi Hajar. Dan dia adalah air yang Allah Subhanahu wa taala pancarkan atau keluarkan untuk Ismail alaihi salatu wasalam dan uminya, ibunya yaitu Hajar. Wastamarra nab'uhu bimasyiatillahi wa fadlihi wa ihsanihi. Dan terus-menerus berlangsung keluarnya air zam-zam tersebut dengan izin Allah dan juga dengan karunia-Nya. Wal qissatu fi sahih al-Bukhari wa qad shariba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minhu wa sabba ala ra'sihi fi hajjatil wada'. Dan kisahnya, yaitu kisah Nabi Ismail dan juga uminya, dan bagaimana keluar air zam-zam tersebut, ada di dalam sahih al-Bukhari. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah minum dari air zam-zam dan menuangkan di atas kepala beliau fi hajjatil wada', ketika haji wada', ba'da tawafihi wa salatihi khalfal maqam. Setelah beliau melakukan tawaf dan melakukan salat di belakang maqam Ibrahim. Jadi Nabi SAW pernah meminumnya dan pernah menuangkan air di atas kepala beliau, yaitu ketika haji wada setelah beliau melakukan tawaf dan salat di belakang makam Ibrahim. Kama fi musnadil imami Ahmad bi isnadin sahihin ala syarti Muslim, sebagaimana dalam musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih atas syarat Imam Muslim. Wa syariba minhu ba'da tawafil ifadah, demikian pula beliau sallallahu alaihi wasallam meminum air zam-zam setelah melakukan tawaf ifadah. Kama ja'a fi akhir hadithi Jabir At-Tawil fi sahih Muslim, sebagaimana di dalam akhir hadith Jabir ibn Abdullah yang panjang yang ada di dalam sahih Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya dahulu Nabi SAW ya meminum air zam-zam, demikian pula beliau menuangkan ya air zam-zam di atas kepala beliau. Poin yang kedua, warada fi fadli hadzal ma hadithu Abi Dzar At-Tawil fi sahih Muslim wa fihi, telah datang keutamaan air zam-zam ini sebagaimana di dalam hadis Abu Dzar yang panjang yang ada di dalam sahih Muslim. Wa fihi, dan di dalamnya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan innaha mubarakatun innaha ta'amu tu'min. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam innaha mubarakah, air zam-zam ini adalah air yang berbarakah. Air zam-zam ini adalah air yang berbarakah, itu banyak kebaikannya. Dan ini yang mengabarkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidaklah beliau mengucapkan dari hawa nafsunya, tetapi beliau mengucapkan adalah wahyu dari Allah azza wajalla. Mubarak artinya adalah penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Innaha ta'amu tu'min, sesungguhnya dia adalah makanan, ya adalah makanan. Dan ini menunjukkan bahwasanya air zam-zam bukan hanya air biasa, tetapi dia fungsinya bisa sebagai pengganti makanan. Dan ini sudah dicoba ya oleh para ulama dan juga yang lain. Ada di antara mereka selama beberapa hari di kota Mekah hanya meminum apa? Air zam-zam. Ya, dan fungsinya adalah sebagai makanan sesuai dengan niat seseorang. Ta'amu tu'min, yaitu sebagai makanan. Warawahu Abu Dawud, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi fi musnadihi bi isnadi Muslimin wa zada fihi wa shifa'u suqmin. Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi di dalam musnadnya dengan sanad yang sama dengan apa yang ada di dalam sahih Muslim, dan beliau menambahkan wa shifa'u suqmin, dan dia adalah obat bagi penyakit. Jadi fungsinya sebagai makanan sekaligus sebagai obat bagi penyakit. Dan ini adalah sesuatu yang sudah dicoba oleh banyak orang. Bahwasanya zam-zam ini adalah termasuk di antara obat. Ya, termasuk di antara obat. Sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa warada fi fadlihi aidan hadithu Jabirin radhiyallahu anhu marfu'an, dan juga telah datang keutamaannya di dalam hadith Jabir yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mengatakan ma'u zamzam lima syuriba lahu, air zamzam itu sesuai dengan niat kenapa dia diminum. Kalau diminumnya niatnya adalah untuk obat, maka dia bisa menjadi obat. Ya, misalnya kita pusing ya, kemudian kita ingin meminum air zam-zam, niatnya sebagai apa? Sebagai obat, maka bisa sebagai obat. Kalau niatnya sebagai makanan, maka bisa sebagai makanan. Lima syuriba lahu, sesuai dengan ya untuk apa dia diminum. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan ya, keutamaan air zam-zam, dan dia lain dengan air yang lain. Akhrajahu Ibnu Majah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah wa ghairuhu, dan selainnya. Wa qad hasanahu ba'du ahli al-ilmi wa sahahahu ba'duhum, dan telah dihasankan oleh sebagian ahli al-ilm, sebagian ulama, dan yang lain mensahihkan. Undur dhalik fi irwa'il ghalil lil Albani, lihatlah yang demikian di dalam kitab Irwa'ul Ghalil yang dikarang oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Bahkan cerita dari beberapa ulama zaman dahulu yang seperti Ibnu Hajar maupun yang lain, ada di antara mereka yang sebelum minum air zam-zam berdoa, yang berdoa kepada Allah, ya semoga diberikan ilmu. Ibnu Hajar, yang seingatannya beliau, ia termasuk yang kagum dengan seorang ulama sebelumnya, yaitu Al-Dhahabi. Al-Dhahabi ini adalah muridnya dari Ibnu Taimiyah, terkenal dengan ya keluasan ilmunya di dalam masalah hadis, ya di dalam masalah yang lain. Dan Ibnu Hajar adalah seorang muhaddis. Maka dia berdoa kepada Allah, dan sedangkan saat itu beliau akan ya dengan cara ya sebelum minum air zam-zam berdoa kepada Allah, ya Allah, aku meminta ilmu yang Engkau berikan kepada Az-Zahabi. Meminta ilmu yang telah Engkau berikan kepada Az-Zahabi. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan terjadi apa yang beliau minta. Dan kita melihat bagaimana Ibnu Hajar rahimahullah, ya tidaklah Imam Zahabi memiliki sebuah karangan kecuali Ibnu Hajar memiliki karangan yang hampir serupa. Ya tidaklah Az-Zahabi memiliki karangan dalam bidang tertentu kecuali Ibnu Hajar memiliki karangan yang hampir serupa. Dan ini menunjukkan ya sebagaimana sabda Nabi SAW, ya ma'u zamzam lima syuriba lahu, air zam-zam itu sesuai dengan niat ya ketika kita meminumnya. Jadi kalau mau minum air zam-zam, ya mungkin kita ingin berdoa, ya ingin doa apa saja, meminta tambahan ilmu dan juga doa-doa yang lain, doa-doa yang baik, silakan. Karena ini termasuk insyaallah termasuk keadaan yang mustajab, ya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'u zam-zam lima syuriba lahu, air zam-zam itu sesuai dengan niat ketika seseorang meminumnya. Qala Ibnu Qayyim fi Zadil Ma'ad, Ibnu Qayyim mengatakan di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, ma'u zam-zam sayyidul miyah wa ashrafuha wa ajalluha qadran wa ahabbuha ila an-nufus wa aghlaha thamanan wa anfasuha 'indan nas. Air zam-zam, kata Ibnu Qayyim, adalah pemuka air. Ya, pemuka air, sayyidul miyah. Pemuka air artinya air yang paling bagus. Wa ashrafuha, dan yang paling mulia. Wa ajalluha qadran, dan yang paling tinggi kedudukannya. Wa ahabbuha ila an-nufus, dan yang paling dicintai oleh manusia. Wa aghlaha thamanan, dan yang paling mahal harganya. Wa anfasuha 'indan nas, dan dialah yang paling berharga ya di antara manusia. Ini adalah kelebihan air zam-zam. Kemudian poin yang ketiga, walil haji wal mu'tamiri wa ghairihima at-tazawwudu min ma'i zamzam wa hamluhu ila biladihim wa ghairiha li syurbihi wal istishfa'i bihi wa ihda'ihi. Dan boleh bagi orang yang melakukan haji dan juga umrah, dan selain mereka, untuk membawa bekal dari air zam-zam dan mengambilnya dibawa ke negara mereka atau ke tempat yang lain untuk meminumnya, atau untuk berobat dengannya, atau untuk dihadiahkan kepada orang lain. Boleh ya bagi jamaah haji dan umrah untuk membawanya ke daerahnya untuk meminumnya, atau untuk berobat dengannya, atau untuk menghadiahkan kepada orang lain. Wa huwa min anfasil hadaya, dan ini adalah termasuk hadiah yang paling berharga. Ya, hadiah yang paling berharga. Dan saya masih ingat ya dulu pas masih sekolah ya di SMA ya, dan baru mendengar tentang ya air zam-zam. Ada seorang teman yaitu datang orang tuanya dalam keadaan yang melakukan ibadah haji. Dan saat itu saya masih ingat pesan supaya nanti dikasih sedikit air zam-zam ya. Dan benar dibawakan oleh beliau, dan ya diberikan air zam-zam hanya sedikit sekali ya, ditaruh di plastik ya kecil, dan satu tegukan saja. Tapi sangat berharga sekali, dan ya senang sekali, bahagia sekali bisa meminum air zam-zam saat itu. Dan itu pertama kali saya minum air zam-zam, yaitu pas waktu SMA, dan satu tegukan saja. Dan ini menunjukkan ya bagaimana air zam-zam ini adalah termasuk hadiah yang paling berharga yang dibawa oleh seorang jamaah haji ketika dia pulang ke daerahnya. Li'annahu ma'un mubarakun fihi shifa', karena air zam-zam ini adalah air yang berbarakah, yang di dalamnya ada obat. Waqad rawat Tirmidziyyu fi jami'ihi bi isnadin hasanin an Aisyah radhiyallahu anha, dan telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitab beliau Al-Jami' atau dinamakan dengan Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan annaha kanat tahmilu min ma'i Zamzam wa tukhbiru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yahmiluhu. Aisyah mengatakan dahulu beliau mengambil air Zamzam. Ia mengambil air Zamzam, artinya membawa air Zamzam dari kota Mekah ke Madinah, dan mengabarkan, yaitu Aisyah mengabarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu juga membawa air Zamzam dari kota Mekah. Berarti yang membawa hadiah air Zamzam bukan hanya kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat seperti Aisyah radhiyallahu anha, mereka juga membawa bekal air Zamzam ya dari kota Mekah dibawa ke daerahnya. Nah, masuk pada poin yang selanjutnya tentang masalah sa'i. As-sa'yu baina as-safa wal marwah. Melakukan sa'i antara Safa dengan Marwah. Poin yang pertama, ba'da tawafil mu'tamir. Tawafal umrati yadhhabu lis-sa'yi baina as-safa wal marwah. Setelah melakukan tawaf, yaitu orang yang umrah melakukan tawaf, tawaf umrah, maka dia pergi menuju sa'i, yaitu melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Wa kadzal qarin wal mufrid yas'ayani ba'da tawafil qudum. Demikian pula orang yang melakukan haji qiran atau melakukan haji ifrad melakukan sa'i setelah melakukan tawaf qudum. Dia juga melakukan sa'i setelah melakukan tawaf al-qudum. Walahuma ay yu'akhkhir as-sa'ya ila ma ba'da tawafil ifadah. Dan boleh bagi orang yang haji qiran maupun haji ifrad untuk mengakhirkan atau menunda sa'inya sampai setelah tawaf ifadah. Sampai setelah tawaf ifadah. Jadi orang yang melakukan haji qiran dan juga ifrad, sa'inya bisa memilih satu di antara dua waktu. Waktu yang pertama, setelah melakukan tawaf qudum. Ya, dia datang ke Mekah, melakukan tawaf qudum, dan tawaf di sini sunnah. Seandainya dia lakukan, bagus. Dan kalau tidak, ya ingin langsung istirahat di hotel, enggak masalah. Tapi kalau dia ingin tawaf qudum, itu tawaf kedatangan, ya maka boleh bagi dia setelah tawaf qudum melakukan sa'i haji. Meskipun itu belum tanggal 8. Ya datang ke sana misalnya tanggal 4, tanggal 5, tawaf qudum, kemudian langsung sa'i haji, tidak masalah. Kalau sudah sa'i haji setelah tawaf qudum, berarti nanti setelah tawaf ifadah tidak perlu dia sa'i kembali. Dan kalau dia mau, maka silakan, ya tidak sa'i setelah tawaf qudum, ya tetapi mengakhirkan sa'inya setelah tawaf ifadah. Ya, ini dua-duanya boleh dilakukan. Waqad hajja sallallahu alaihi wasallam qarinan wa sa'a baina as-safa wal marwati ba'da tawafil qudum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan haji qiran. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan haji qiran dan sa'i antara Safa dan Marwah setelah beliau melakukan tawaf qudum. Ya, jadi sa'inya Nabi saat itu setelah tawaf qudum. Kama fi hadits Jabir At-Tawil fi Sahih Muslim, sebagaimana dalam hadits Jabir yang panjang, yang dinamakan yang panjang karena memang saat itu Jabir menceritakan kisah ya haji wada'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak dari kota Madinah sampai selesai. Sehingga kisahnya panjang. Fi sahih Muslim, sebagaimana dalam sahih Muslim, wa taqaddama fi arkanil haji wal umrah bayanu hukmi sa'yi baina Safa wal Marwah, dan sudah berlalu ketika menjelaskan tentang rukun haji dan umrah penjelasan hukum sa'i antara Safa dan Marwah. Dan kesimpulannya bahwasanya sa'i ketika umrah dan juga haji ini termasuk rukun. Ya, termasuk rukun di antara rukun-rukun haji dan juga umrah. Apabila tidak dilakukan maka tidak sah haji dan juga umrahnya. Wal aula al muwalatu baina at-tawaf wa sa'i. Dan yang diutamakan adalah al muwalah, yaitu berurutan antara tawaf dengan sa'i. Setelah melakukan tawaf langsung apa? Sa'i. Jadi sunnahnya al muwalah. Ya, jangan dibatasi atau dibatasi antara tawaf dengan sa'i dengan amalan yang lain, ya. Seperti misalnya seseorang ingin melakukan sholat di Hijr Ismail, ya, setelah tawaf, ya, ini bisa diakhirkan. Ya, sunnahnya adalah al-mu'alah, yaitu berurutan. Ya, setelah kita melakukan tawaf, maka sholat sunnah 2 rakaat, baru setelah itu langsung melakukan sa'i. Walau akhkhara sa'ya 'anit tawaf li hajatin fala ba'sa bidzalik, dan apabila dia ingin mengakhirkan sa'inya, ya, dari tawaf karena satu sebab, karena satu kebutuhan, maka tidak masalah. Kalau mengakhirkan sebentar, ya, misalnya ada keperluan, ya, setelah dia tawaf, ya, ada keperluan misalnya mengantar, ya, temannya ke belakang misalnya, atau keperluan yang lain yang mendesak, ya, tidak masalah, kata Syekh. Fala ba'sa bidzalik, maka yang demikian tidak masalah. Ya, seandainya ingin mengakhirkan sebentar sa'inya sehingga tidak bisa langsung melakukan sa'i ketika setelah tawaf. Poin yang kedua, was-sa'yu baina as-safa wal marwati sab'atu ashwat. Sa'i antara Safa dan Marwah adalah 7 putaran. Yabda'u bis-Safa wa yakhtimu bil Marwah, dimulai dari Safa dan diakhiri dengan Marwah. Fa minas Safa ila al-Marwati syautun. Dari Safa ke Marwah adalah dihitung 1 putaran. Wa minal marwati ila safa syautun, dan dari Marwah ke Safa dihitung 1 putaran. Kenapa di sini diingatkan oleh Syekh? Karena di sana ada sebagian menyangka bahwasanya 1 putaran adalah dari Safa ke Safa lagi. Safa ke Marwah, kemudian Marwah ke Safa, baru dihitung 1 putaran. Berarti dia melakukan 14 putaran. Ada sebagian yang memahami demikian, ya, sehingga Syekh di sini mengingatkan, fa minas safa ila al marwati syautun wa minal marwati ila safa syautun, ya, dari safa ke marwah dihitung 1 putaran, dari marwah ke safa dihitung 1 putaran. Fal ladzi minas safa ila al marwati awtarun wa hiya arba'ah, putaran yang dari safa ke marwah itu adalah witir, ganjil, ya, dari safa ke marwah itu hitungannya ganjil. Wahia arba'ah, dan dia adalah 4 putaran. Al-awwalu wa-thalithu wal-khamis wa-sabi'. Yang pertama, yang ketiga, yang kelima, dan yang ketujuh. Jadi dari Safa ke Marwah hitungannya ganjil, ya. Walladhi minal Marwah, kalau misalnya ada yang hitung, ya, antara Safa, dia sa'i antara Safa ke Marwah, dan dia mengatakan saya sekarang putaran yang keempat, ini berarti salah hitung, ya, karena dari Safa ke Marwah ini hitungannya apa? Hitungannya ganjil. Walladhi minal marwati ila Safa asfa', adapun yang dari Marwah ke Safa maka adalah hitungan genap. Wahiyya thalathatun, dan dia adalah 3 putaran. Al-thani wal-rabi'u wa-sadis, putaran yang kedua, yang keempat, dan juga yang keenam. Wa idha dana minas Safa lil-bad'i fis-sa'yi, dan apabila dia sudah mendekati bukit Safa untuk memulai sa'inya, qara'a inna as-safa wal marwata min sya'airillah, maka dia membaca ayat ini, yaitu apa? Inna as-safa wal marwata min sya'airillah, sesungguhnya Safa dan Marwah adalah termasuk syiar-syiar Allah Azza wa Jalla. Yang dibaca ayat ini, dan ini adalah sunnah. Wa qala nabda'u bima bada'a Allahu bih, kemudian mengucapkan lafaz ini, nabda'u bima bada Allahu bi, ya, aku memulai dengan apa yang Allah mulai. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala dhalik kama fi hadits Jabir at-Tawil, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau melakukannya sebagaimana dalam hadits Jabir. Wal ma'na anna Allah lamma dzakara as-Safa wal Marwata qaddama as-Safa alal marwah. Kenapa kita mengatakan aku memulai dari apa yang Allah mulai? Karena maknanya bahwasanya Allah ketika menyebutkan Safa dan Marwah, Allah mendahulukan Safa sebelum Marwah. Tadi ayatnya apa? Inna Safa wal Marwah. Allah menyebutkan Safa dulu atau Marwah dulu? Safa dulu. Makanya kita memulai sa'inya dari mana? Dari Safa. Sehingga Nabi SAW mengatakan, nabda'u bima bada Allahu bih, kita memulai dari apa yang Allah mulai. Karena Allah memulai penyebutan Safa, maka kita memulai dari bukit Safa. Fama bada Allahu bihi minhuma dzikran nabda'u bihi fi'lan. Maka apa yang Allah mulai penyebutannya, kita melakukan, maka kita mulai melakukannya. Apa yang Allah mulai penyebutannya, maka kita memulai dalam melakukannya. Allah memulai Safa, yang memulai dengan Safa, maka kita mempraktekannya, sa'i, ya, dari mana terlebih dahulu, dari Safa. Kemudian, wa fi kulli syautin yastau'ibu ma baina Safa wal Marwah. Dan setiap putaran harus yang menyeluruh, ya, dia melakukan sa'i antara Safa dengan Marwah. Ya, tidak boleh kurang. Ya, tidak boleh kurang. Harus lengkap antara Safa dengan Marwah. Wa yakunu as-sa'yu fi kulli syautin isra'an fi ma bainal 'alamaini al-akhdharaini alladhi kana fi ma madha batnu wadin. Dan sa'i di dalam setiap putaran dengan cara isra', yaitu dengan mempercepat larinya. Ya, di sana ada keadaan, ya, ketika sa'i kita harus mempercepat larinya. Kapan? Fi ma bainal 'alamaini al-akhdharain, yaitu antara dua alamat tanda warna hijau. Ya, di sana nanti ada tanda warna hijau, maka ketika melihat tanda hijau tersebut, kita disunahkan untuk melakukan isra', yaitu mempercepat larinya. Dan dahulu tempat tanda hijau tersebut adalah batnu wadin. Zaman dahulu ini adalah perut dari lembah. Jadi asalnya dahulu sebelum ada bangunan-bangunan tadi, itu adalah perut dari lembah. Wa masyyan fi ghairi dzalik, kemudian dia berjalan kaki biasa ketika sudah melewati tanda hijau tersebut. Kama jaa fi hadits Jabir ath-Thawil, sebagaimana telah datang di dalam hadis Jabir yang panjang. Wa fi kulli syautin yaqifu 'ala as-safa wa 'ala al-marwah mustaqbil al-qiblah fa yuwahhidu Allah wa yukabbiruhu wa yaqul. Dan di dalam setiap putaran maka dia berdiri di atas Safa dan juga di atas Marwah mustaqbil al-qiblah, dalam keadaan dia menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau sudah sampai Safa dan juga sampai Marwah, di atas Marwah kita menghadapkan diri kita ke arah kiblat. Kemudian yuwahhidullah wa yukabbiru. Kemudian mengucapkan tahlil yang isinya adalah tauhid kepada Allah, wa yukabbiru, dan juga mengucapkan apa? Takbir. Wa yaqul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah wa yad'u baina dhalik yaf'alu dhalika thalathan. Ya, setelah sampai di atas Safa dan juga Marwah, pertama kita mengucapkan takbir. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir 3 kali. Kemudian mengatakan tahlil yang pernah dibaca oleh Nabi SAW. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini lafaz tahlil yang pertama. Dinamakan lafaz tahlil karena disebutkan di situ la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini tahlil yang pertama. Tahlil yang kedua, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini juga dinamakan tahlil karena ada kalimat la ilaha illallah. Jadi tahlil yang pertama kemudian dilanjutkan dengan tahlil yang kedua sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. Wa yad'u baina dhalik, kemudian dia berdoa di antaranya. Wa yaf'alu dhalika thalathan, dan melakukan yang demikian 3 kali. Jadi maksudnya pertama kita menghadap ke arah kiblat, dan untuk di Safa diusahakan kita bisa melihat Ka'bah, dan ini masih memungkinkan meskipun di sana ada tembok, ada tiang, masih bisa kita melihat Ka'bah. Tapi kalau di Safa yang bisa kita lakukan hanya menghadap. Kalau melihat ini sudah susah karena memang sudah ada tembok, ya, tidak bisa kita melihatnya. Berarti kita hanya menghadap ke arah kiblat ketika di Marwah. Kemudian setelah itu mengucapkan takbir berapa kali tadi? 3 kali. Setelah itu mengucapkan tahlil tadi 2 kali. Setelah itu kita berdoa. Ya, dan sejak awal kita sudah mengangkat tangan. Ya, semenjak kita takbir sudah mengangkat tangan. Kita berdoa dan berdoa, ya, saat itu adalah doa yang mustajab. Berdoa saat itu adalah doa yang mustajab. Kita meminta kepada Allah yang kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Ya, dan jangan kita tergesa-gesa. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk berdoa kepada Allah ketika sa'i. Karena sa'i tidak ada sa'i sunnah. Yang ada adalah tawaf sunnah. Sa'i sunnah tidak ada. Ya, jadi nanti kalau sa'i berarti sa'inya hanya sa'i tawaf, sa'i umrah dengan sa'i haji. 2 kali saja. Ya, ini kesempatan bagi kita. Ya, kita berdoa saat itu. Ini adalah doa yang mustajab. Kemudian setelah kita berdoa, kita ulang kembali takbirnya. 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian membaca tahlil lagi 2 kali. Kemudian kita berdoa lagi. Ya, berdoa lagi, dan ini adalah doa yang mustajab. Kemudian setelah itu ditutup, ya, dengan membaca takbir 3 kali, tahlil 2 kali, dan setelahnya tidak perlu berdoa. Ya. Jadi selama di atas sofa, kita membaca takbir 3, 3, 3. Berarti berapa kali? 9 kali. Membaca tahlil 2, 2, 2. Berapa kali? 6 kali. Kemudian berdoanya berapa kali kesempatan tadi? 2 kali kesempatan. Ini yang kita lakukan, ya, setiap kita berada di atas sofa dan juga di atas Marwah. Yaf'alu dhalika thalathan, melakukan yang demikian 3 kali. Kama ja'a dhalika fi hadithi Jabir At-Tawil, wa yarfa'u yadayhi 'inda as-Safa wal Marwah, wa fi 'Arafah wa Muzdalifah wa 'inda al-Jamratayn al-Ula wa Tsaniyah. Kemudian Syekh mengatakan, ya, apa yang dilakukan oleh Nabi tadi ada di dalam hadis Jabir yang panjang, dan seseorang mengangkat kedua tangannya ketika di atas Safa dan Marwah. Demikian pula fi 'Arafah, ketika dia berada di Arafah melakukan wukuf, Nabi SAW beliau dahulu mengangkat kedua tangannya. Wa Muzdalifah, demikian pula ketika di Muzdalifah. Sunnahnya ketika di Muzdalifah seseorang bermalam di sana sampai subuh. Setelah sholat subuh, dan sholat subuhnya diutamakan, disegerakan, yaitu kalau sudah masuk waktu sholat subuh, segera sholat subuh. Setelah itu diisi dengan zikir dan doa. Dan saat itu Nabi SAW mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah dan berzikir sampai, ya, warna kuning yang di langit, ya, sebelah timur, warna kuning menjelang terbitnya matahari. Sebelum terbit matahari beliau sudah meninggalkan Muzdalifah menuju ke Mina. Menunjukkan bahwasanya di sana juga disunahkan mengangkat kedua tangan. Wa indal jamratainil ula wa tsaniyah, demikian pula ketika selesai melempar jamrah yang pertama dan kedua, kita juga disunahkan berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Karena dahulu Nabi SAW, ya, berdiri, ya, setelah melempar jamrah yang pertama, beliau berdiri menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan dan berdoa dengan doa yang panjang. Ya, berdoa dengan doa yang panjang. Demikian pula setelah beliau melempar jamrah yang wusta, yang kedua, beliau juga berdiri menghadap kiblat dan berdoa dengan doa yang panjang, dan ini adalah termasuk, ya, waktu yang mustajab untuk berdoa. Faqad haka At-Tahawi fi syarhi ma'anil athar anna raf'al yadaini fi hadhihi al-mawadhi' as-sittah muttafaqun 'alayh wa annahu la ya'lamu ahadan khalafa fi dhalik. Dan At-Tahawi di dalam kitab beliau Syarhu Ma'anil Athar menyebutkan bahwasanya mengangkat tangan pada 6 keadaan ini. Ya, 6 keadaan tadi apa? Ketika di atas Safa dan Marwah. Pertama, kemudian yang kedua ketika wukuf di Arafah. Kemudian yang ketiga ketika di Muzdalifah. Kemudian wa indal jamrataini, dan ketika di 2 jamrah, al-ula wa thaniyah, berarti 4 dan 5. Jadi kayaknya beliau memisahkan antara di atas Safa dengan di atas Marwah. Jadi yang pertama di atas Safa. Kemudian yang kedua di atas Marwah. Kemudian yang ketiga di Arafah. Yang keempat di Muzdalifah. Yang kelima setelah Jamrah Ula. Kemudian yang keenam adalah setelah Jamrah yang kedua. Enam ya tempat. Maka ini sudah muttafaqun alaih, kata At-Tahawi. Ini adalah disepakati oleh para ulama. Bahwasanya enam keadaan tersebut kita mengangkat tangan. Dan At-Tahawi mengatakan, aku tidak tahu atau beliau tidak mengetahui seorang pun yang menyelisih di dalam masalah ini. Jadi enam keadaan tersebut yang kita nanti disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Poin yang ketiga, wala tushtaratu taharatu lis-sa'i baina Safa wal Marwah, dan tidak disyaratkan untuk dalam keadaan suci ketika melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Ini yang membedakan antara tawaf dengan sa'i. Tawaf disyaratkan untuk suci, adapun dalam sa'i maka tidak disyaratkan untuk suci. Seandainya seseorang setelah tawaf, ya qaddarallah, dia keluar angin misalnya, ya tidak sempat ya karena dia keluar angin ya, dan tidak sempat untuk mengambil wudu lagi misalnya, kemudian dia langsung sa'i dan tidak sholat dua rakaat, karena sholat dua rakaat setelah tawaf sunnah, dia langsung sa'i dan sa'i dalam keadaan batal wudunya, maka tidak masalah dan sa'inya adalah sa'i yang sah, karena sa'i tidak disyaratkan taharah. Li'annahu lam ya'ti dalilun yadullu ala dhalik, karena tidak ada dalil yang menunjukkan tentang wajibnya bersuci ketika sa'i. Wa qala Ibnul Mundhir, dan berkata Ibnul Mundhir di dalam kitab beliau Al-Ijma', wa ajma'u ala annahu in sa'a baina as-safa wal marwati ala ghairi tuhrin anna dhalika yujzi'uhu. Ibnul Mundhir menyebutkan di dalam kitab beliau Al-Ijma', yang isinya adalah ijma' para ulama, kesepakatan para ulama, beliau mengatakan, dan para ulama telah bersepakat bahwasanya apabila dia sa'i antara Safa dan Marwah ala ghairi tuhrin, tidak dalam keadaan suci, anna dhalika yujzi'uhu, maka yang demikian sudah mencukupi, sudah sah. Ini berarti ijma' para ulama. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan disyaratkan ketika sa'i dalam keadaan apa? Dalam keadaan suci. Yang keempat, aslu sa'i fi'lu Hajar Ummi Ismail. Kisah terjadinya sa'i adalah apa yang dilakukan oleh Hajar ibunya Nabi Ismail. Wa qissatuha fi sahih al-Bukhari, dan kisahnya ada di dalam sahih Bukhari. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas semoga Allah meridai keduanya. Wa fiha qala Ibn Abbas, dan di dalamnya berkata Ibn Abbas, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzalika sa'yun nasi bainahuma. Setelah menyebutkan kisahnya, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, berkata Nabi SAW, maka itulah ya sa'inya manusia antara Safa dan Marwah. Ini adalah kisah asal-usul ya sa'inya manusia antara Safa dan Marwah, yaitu kisah Nabi Ismail bersama ibunya, karena saat itu Hajar ya, beliau dan juga Ismail ditinggal oleh siapa? Nabi Ibrahim. Dengan wahyu dari Allah. Ya, Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim membawa Hajar dan juga Ismail ke sebuah tempat yang tidak ada airnya, yang gersang. Ya, di Mekah, ya. Dan ditinggal ya setelah ditaruh di sebuah tempat, maka Nabi Ibrahim meninggalkan mereka berdua, dan saat itu tidak menoleh sama sekali Nabi Ibrahim. Perintah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian saat itu Hajar ya ketika melihat suaminya meninggalkan dia dan juga anaknya di tempat yang tandus, tidak ada air sama sekali, ya dia mengatakan, wahai Ibrahim, ya apakah Allah yang menyuruhmu? Apakah Allah yang menyuruhmu? Itu bagaimana saya ditinggal dan juga anak saya dalam keadaan seperti ini? Dia mengatakan, apakah Allah yang menyuruhmu? Maka Nabi Ibrahim menganggukkan kepalanya. Kemudian Hajar mengatakan, kalau demikian Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Kalau Allah yang menyuruh, maka Allah akan menolong kami dan tidak akan menyia-nyiakan kami. Keyakinan seorang wanita kepada Rabbnya, ya kepada Allah Azza wa Jalla, dan bagaimana kuatnya tawakal Hajar saat itu. Maka Nabi Ibrahim meninggalkan mereka berdua. Kemudian Ismail alaihissalam menangis karena butuh air dan haus, dan Hajar sebagai seorang ibu ya tentunya melihat anaknya demikian ingin ia mencarikan air, maka dia berusaha sesuai dengan kemampuan dia, ia mencari, mungkin ada orang yang lewat yang membawa air, ya dia naik ke atas sofa, ia melihat di atas bukit sofa dari jauh mungkin di sana ada rombongan yang lewat, ya kemudian ternyata tidak ada. Setelah itu dia melihat di sana ada Marwah, bukit yang lain, mungkin kalau dari bukit sana kelihatan ada rombongan yang lain, akhirnya dia menuju ke mana? Ke Marwah. Ya, di atas bukit Marwah juga berusaha untuk mencari, mungkin ada yang lewat. Ternyata tidak ada. Kemudian kembali ke sofa. Kenapa kembali ke sofa? Karena mungkin sekarang ada orang yang lewat, dan terus bolak-balik berapa kali? 7 kali. Ya, yang dilakukan oleh seorang wanita yang saleh. Kemudian Allah Azza wa Jal ya memberikan ya bantuannya dan juga pertolongannya kepada Hajar dan juga Ismail. Terjadi mukjizah ya, Ismail yang menendang-nendang ya dengan kakinya ke tanah, kemudian memancarlah dari situ air Zam-Zam. Dan Allah ala kulli syai'in qadir, Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Kewajiban seorang hamba mengambil sebab, ya mengambil sebab sesuai dengan kemampuan, sebagaimana yang dilakukan oleh Hajar. Dia bukan berdiam diri menunggu air dari langit, tidak, tapi dia berusaha untuk mencari air tersebut. Ya ketika Allah melihat kejujuran ya wanita yang salihah ini, maka Allah SWT ya memberikan pertolongan, ya keluarlah air Zam-Zam dari tanah, ya arah kaki Nabi Ismail alaihissalam, memancar dan banyak sekali. Kemudian saat itu Hajar ya dengan gembira ya beliau mengumpulkan air tersebut ya dan mengatakan Zam-Zam, Zam-Zam, maksudnya adalah berkumpulah ya, khawatir apabila airnya habis ya, maka semenjak itu dinamakan dengan air Zam-Zam. Dan sampai sekarang ya mukjizat dari Allah, air Zam-Zam masih terus memancar dan diminum oleh banyak manusia. Ya, dan ribuan manusia meminum air Zam-Zam sampai hari ini, baik di kota Mekah maupun di Madinah maupun di seluruh penjuru dunia, dan tidak habis. Ya, dan tidak habis, dan ini adalah termasuk ya tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal. Dan ini adalah kisah kenapa kita disyariatkan untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Dan keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga yang penuh dengan keberkahan. Ya, penuh dengan keberkahan. Ya, banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari ya Nabi Ibrahim dan juga keluarganya yang penuh dengan keimanan dan didikan yang luar biasa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, poin yang selanjutnya, wasa'yu la yu'tabihi illa fi hajjin aw umratin. Dan sa'i tidak dilakukan kecuali ketika haji dan umrah, atau umrah. Illa fi hajjin aw umrah, tidak dilakukan kecuali ketika haji atau umrah. Wa huwa ruknun fihima kama taqaddam. Yang demikian adalah rukun di dalam haji dan umrah sebagaimana sudah berlalu. Wa la yu'ta bihi tatawuan. Dan tidak ada di sana sa'i yang sunnah. Ya, tidak ada di sana sa'i yang sunnah. Li'annahu lam ya'ti dalilun ala dhalik. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan demikian. Ya. Jadi yang ada hanya tawaf sunnah. Tawaf sunnah. Makanya orang yang tawaf kadang memakai baju biasa, karena memang dia sedang tawaf apa? Sunnah. Tapi kalau kita sa'i dan kita melihat ada orang memakai pakaian biasa ketika sa'i, berarti ini ada yang salah. Ya. Karena yang namanya sa'i ya, ya ini hanya dilakukan ketika dalam keadaan ya tawaf dan juga dalam keadaan umrah dan juga haji. Kecuali satu keadaan, yaitu apabila seseorang sudah tahallul awal, ya maka boleh dia melakukan ya tawaf ifadah dan juga sa'i dengan memakai pakaian biasa. Tapi kalau selain musim haji ya, dan ketika musim umrah misalnya, ada orang yang sa'i dalam keadaan memakai pakaian biasa, berarti ini ada yang salah, karena tidak ada di sana sa'i yang sunnah. Wa amma at-tawaf fa yatatawwa'u bihi kama taqaddam fi at-tawaf. Adapun tawaf, maka di sana ada tawaf yang sunnah sebagaimana sudah berlalu. Wa amma qaulullah azza wa jalla wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Adapun firman Allah, dan barang siapa yang bertatawu melakukan kebaikan, maka sesungguhnya Allah Maha bersyukur dan Maha mengetahui. Ayat ini kelanjutan dari firman Allah, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Disebutkan dalam ayat ini tentang disyariatkannya Safa, yaitu sa'i antara Safa dengan Marwah. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan, dan barang siapa bertatawu. Yang kita ketahui bahwasanya tatawu artinya adalah melakukan sunnah. Barang siapa yang bertatawu, barang siapa yang melakukan sesuatu yang sunnah. Ya, sebagian mungkin memahami bahwasanya di sana ada sa'i dan ada sa'i yang sunnah. Yang memahami dari firman Allah, wa man tatawwa khairan, barang siapa yang bertatawu kebaikan, maka dia, maka Allah SWT Maha bersyukur dan Maha mengetahui. Mungkin ada yang memahami bahwasanya di sana ada sa'i yang sunnah. Maka Syekh mengatakan, fa innal murada bihi tatawwu' bil haji aw bil umrah. Maka yang dimaksud adalah tatawwu', yaitu melakukan haji atau umrah. Jadi bukan khusus sa'i, bukan, tapi maksudnya adalah orang yang melakukan tatawwu' haji dan juga umrah, yaitu melakukan haji yang sunnah dan melakukan umrah yang sunnah. Barang siapa yang melakukan haji yang sunnah, artinya setelah haji yang pertama, haji yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya, atau setelah umrah yang pertama, maka Allah SWT syakir, Allah Maha bersyukur. Artinya Allah akan memberikan pahala kepadanya. Ya, sebagaimana dia telah datang ya ke Baitullah, melakukan haji dan umrah, dan itu adalah sunnah baginya, maka Allah akan memberikan pahala, memberikan ganjaran. Syakirun, alimun, dan Allah SWT Maha mengetahui siapa di antara kita yang berhak untuk mendapatkan pahala tersebut. Qala Ibnu Jaririn fi tafsirihi, berkata Ibnu Jarir di dalam tafsirnya, wa ma'na dhalik faman tatawwa'a bil haji wal umrati ba'da qada'i hajjatihi al wajibati alaih fa inna allaha syakirun lahu ala tatawwa'ihi lahu bima tatawwa'a bihi min dhalika ibtigha'a wajhihi famujazihi bihi alimun bima qasada wa arada bitatawwa'ihi bima tatawwa'a bihi. Kemudian Syekh mendatangkan ucapan Ibnu Jarir ya, yang dikenal dengan At-Tabari di dalam tafsirnya. Dan ini adalah tafsir yang termasuk tafsir yang lama dan termasuk tafsir yang bagus, karena At-Tabari di dalam tafsirnya menyebutkan ucapan-ucapan sahabat dan juga para salaf. Jadi bukan hanya sekedar pendapat atau hanya sekedar keterangan, tetapi beliau mendatangkan ya ucapan sahabat dan juga para tabiin ya, langsung dengan sanadnya. Langsung dengan sanad dari ya Ibnu Jarir sampai sahabat atau tabiin tersebut. Beliau mengatakan, makna dari ayat ini, barang siapa yang melakukan haji tatawwu', itu haji sunnah, dan umrah yang tatawwu', umrah yang sunnah, setelah melakukan haji yang wajib, maka sesungguhnya Allah bersyukur kepadanya atas apa yang dia lakukan, karena mengharap pahala dari Allah, famujazihi bihi, dan Allah akan membalasnya, yaitu memberikan ganjaran. Alimun bima qasad, dan Allah mengetahui atau Maha mengetahui dengan apa yang dia inginkan di dalam hatinya dan apa yang dia kehendaki dengan tatawwu' yang dia kerjakan. Ini menunjukkan bahwasanya sekali lagi yang dimaksud dengan ayat tadi adalah haji yang sunnah dan juga umrah yang sunnah, bukan berarti sa'i ada di antaranya yang sunnah. Wa naqala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Fathil Bari 'an at-Tahawi annahu qala. Dan Ibnu Hajar ya di dalam kitab beliau Fathul Bari menukil dari At-Tahawi, maksudnya beliau mengatakan, la hajjata liman qala inna sa'ya mustahab. Ya, tidak ada haji bagi orang yang mengatakan bahwasanya sa'i adalah mustahab. Tidak ada haji bagi orang yang mengatakan bahwasanya sa'i adalah mustahab, menunjukkan bahwasanya sa'i hukumnya ya wajib, bukan perkara yang sunnah ketika seseorang dalam keadaan haji dan juga umrah. Ini termasuk amalan yang wajib dilakukan. Atau Hawi mengatakan, tidak ada haji bagi orang yang mengatakan bahwasanya haji adalah bahwasanya sa'i adalah mustahab, biqaulihi wa man tatawwa'a khairan, dengan dasar firman Allah, dan barang siapa yang bertatawwu', sebagaimana yang tadi sebutkan ayatnya secara sempurna, li'annahu raji'un ila aslil haji wal umrah la ila khususi as-sa'i li ijma'il muslimin ala anna at-tatawwu'a bis-sa'i li ghairil haji wal mu'tamir ghairu mashru'in wallahu a'lam. Jadi ayat ini menunjukkan tentang Allah yang memberikan pahala bagi orang yang haji dan umrah yang sunnah bukan berarti bahwasanya sa'i hukumnya sunnah. Ya, bukan maksudnya sa'i hukumnya sunnah. Li'annahu raji'un, karena ini kembali kepada pokok dari haji dan umrah, bukan pada sa'inya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah karena ijma' kaum muslimin bahwasanya tatawwu' li sa'i li ghairil hajj wal mu'tamir, maksudnya orang melakukan sa'i yang sunnah bagi selain orang yang haji dan umrah, ghairu masyru', ini tidak disyariatkan. Intinya ijma' kaum muslimin semuanya bahwasanya tidak ada di sana sa'i sunnah, itu aja. Tidak ada di sana sa'i sunnah, yang ada adalah tawaf sunnah. Adapun sa'i sunnah maka ini tidak ada. Jadi sa'i dikerjakan ketika umrah dan juga haji. Selain itu tidak ada sa'i sunnah. Wa qala An-Nawawi fi syarhi sahih Muslim fi syarhi hadis Jabir, berkata Nawawi di dalam kitab beliau Al-Minhaj syarhu sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj, ya, ketika beliau mensyarah menjelaskan hadis Jabir, An-Nawawi dan beliau adalah termasuk ya ulama di dalam mazhab Syafi'i, beliau mengatakan babu bayani anna sa'ya la yukarrar, penjelasan bahwasannya sa'i tidak diulang-ulang. Qauluhu lam yatufin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu baina safa wal marwa illa tawafan wahidan tawafuhu al-awwal, fihi dalilun ala anna sa'ya fil hajji awil umrati la yukarrar. Berkata Nawawi, ya, bab bahwasannya sa'i tidak diulang-ulang. Ucapan yaitu Jabir, Nabi SAW tidak melakukan sa'i dan juga para sahabatnya tidak melakukan sa'i antara Safa dan Marwah kecuali satu sa'i saja. Karena saat itu Nabi SAW melakukan haji apa? Haji Qiran, sehingga sa'inya sekali saja. Tawaful awal, tawaf yang pertama. Ini adalah dalil bahwasannya sa'i di dalam haji dan umrah tidak diulang. Bal yuktasaru minhu ala marratin wahidah, akan tetapi dicukupkan sekali saja, yaitu umrah sekali sa'i dan haji sekali sa'i. Wa yukrahu tikraruhu li'annahu bid'atun, dan dibenci untuk diulang karena yang demikian adalah bid'ah. Yang demikian adalah bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, demikian pula para sahabatnya, yaitu melakukan sa'i yang sunnah. Jadi sa'i hanya ada pada ibadah haji dan juga ibadah umrah saja. Wa qila fi ma'na dhalika wa man tatawwa khairan, dan ada yang mengatakan bahwasanya makna dari wa man tatawwa khairan ay fa'ala fi'lan syuri'at tatawwu bihi kas-salati was-sadaqati was-siyam wal hajji wal umrati wa qira'atil Qur'an wa ghairi dhalik. Maksud ayat ini tidak ada kaitannya dengan khusus haji saja, tetapi secara umum barang siapa yang melakukan amalan yang disyariatkan seperti salat, sedekah, puasa, haji, umrah, membaca Al-Qur'an dan selainnya, maka Allah SWT akan memberikan pahala pada orang tersebut. Jadi umum, bukan hanya amalan haji dan umrah. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi hadhil ayah ba'da an dzakara hadzal ma'na. Berkata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, semoga Allah merahmati beliau, di dalam tafsir beliau yaitu kitab Taisirul Allam. Hadhihi al-ayah, di dalam ayat ini yaitu ketika menafsirkan ayat ini, ba'da an dzakara hadzal ma'na, setelah beliau menyebutkan makna ini, beliau mengatakan fadalla hadza ala annahu kullama izdada al-'abdu min ta'atillah izdada khairuhu wa kamaluhu wa darajatuhu. Beliau mengatakan, maka ayat ini menunjukkan bahwasanya setiap kali seorang hamba bertambah ketaatan kepada Allah, bertambah kebaikannya dan kesempurnaannya dan derajatnya indallah, di sisi Allah. Li ziyadati imanihi, karena bertambah imannya. Wa dalla taqyidu tatawwu'i bil khair anna man tatawwa'a bil bid' allati lam yashra'ha Allahu wala rasuluhu annahu la yahsulu lahu illa al-ana' wa laysa bi khairin lahu. Kemudian di ayat tadi disebutkan khairan, ya kan? Faman tatawwa'a khairan, barang siapa yang melakukan kebaikan. Syekh mengatakan, yaitu Syekh Abdul Rahman Sa'di, penyebutan khair ini menunjukkan bahwasanya orang yang bertatawu' dengan bid'ah, maka yang tidak disyariatkan Allah dan juga Rasulnya, dia tidak akan mendapatkan kecuali capek saja. Walaysa bikhairin lahu, dan ini bukan yang baik bagi dirinya. Karena Allah mengatakan, faman tatawwa'a khairan, barang siapa yang melakukan kebaikan. Apa yang dimaksud dengan khair? Khair, kebaikan adalah yang disyariatkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Maka Allah akan memberikan pahala. Adapun orang yang beribadah kepada Allah dengan menggunakan bid'ah, tidak pernah diajarkan oleh Allah dan juga Rasulnya, maka tidak mendapatkan pahala. Bahkan dia hanya mendapatkan capek, ya, saja. Bal qad yakunu syarran lahu in kana muta'ammidan 'aliman bi'adami masyru'iyatil 'amal. Bahkan kata Syekh, yaitu Syekh Abdul Rahman Sa'di, ya, bid'ah yang dia lakukan ini justru syarran lahu, ini justru jelek bagi dirinya, apabila muta'ammidan, in kana muta'ammidan, kalau dia sengaja dan dia mengetahui bahwasanya amalan ini tidak disyariatkan. Ya, jadi orang yang melakukan bid'ah ada dua. Ya, ada di antara mereka yang melakukan bid'ah dan dia tidak tahu kalau itu bid'ah. Taunya ini syariat. Dan di sana ada orang yang tahu ini bid'ah dan tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sengaja dia melakukan bid'ah tersebut. Mana yang lebih parah? Yang kedua atau yang pertama? Yang kedua, ya. Yang pertama dia jahil. Dia tidak mengetahui, taunya ini sunnah. Ya, tetapi setelah dia belajar, ternyata dia tahu, ternyata ini tidak disyariatkan. Maka orang yang demikian kita berharap semoga Allah mengampuni. Ya la rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya Allah jangan engkau azab kami apabila kami bersalah atau kami lupa, ya. Tapi kalau orang sudah tahu ini adalah amalan yang tidak diamal, yang tidak disyariatkan. Tahu ini tidak ada dalilnya dan tidak diamalkan. Kemudian dia sengaja yang mengamalkan amalan yang bid'ah tersebut, maka ini syarran lahu, ya, ini bisa menjadi yang musibah dan kejelekan bagi orang tersebut. Ya, jadi tentunya berbeda antara yang pertama dengan yang kedua. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan, ya, bab tentang masalah sa'i. Dan insyaallah kita lanjutkan sore hari pada bab al-halq awi taksir, yang menggundul habis rambut dan juga memendekkan. Kemudian kalau sempat, ya, nanti dilanjutkan dengan wukuf di Arafah. Baik, mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak sekalian, baik yang berkaitan dengan materi maupun yang di luar materi. Silakan, Pak. Baik, yang pertama, apakah orang yang menghajikan orang lain, dia mendapatkan pahalanya? Kita katakan mendapatkan pahala ihsan. Mendapatkan pahala ihsan, yaitu berbuat baik untuk orang lain. Adapun pahala haji dan juga pahala umrah yang dilakukan, maka sesuai dengan niatnya, yaitu untuk orang yang diwakili. Untuk orang yang diwakili. Maka inilah yang faedah dari dia mewakili orang lain dalam ibadah haji dan juga umrahnya. Pahalanya adalah untuk orang yang kita wakili. Adapun kita, yaitu orang yang berangkat haji dan mewakili orang lain, maka dia mendapatkan pahala ihsan, berbuat baik kepada orang lain. Ya, demikian pula, ya, di antara keutamaan, kelebihan yang bisa dia ambil, yaitu orang yang menghajikan, ya, dia bisa wukuf di Arafah. Ya, dan dia bisa melakukan atau mendapatkan waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya, seperti yang tadi kita sebutkan waktu-waktunya. Dan ini tentunya adalah kesempatan yang bagus, dan tidak harus dia mendoakan, ya, hanya untuk yang diwakili, tidak. Tapi boleh dia mendoakan untuk dirinya sendiri. Dia mendoakan untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk orang yang berpesan. Ya, kesempatan yang bagus bagi dia untuk berdoa kepada Allah dan wukuf di Arafah, ya, termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa ketika di Muzdalifah, ya, ketika di atas Safa dan Marwah dan seterusnya. Kemudian tentang lafaz, ya, apakah di sana ada lafaz niat khusus ketika kita menghajikan untuk orang lain atau mengumrahkan? Yang jelas niatnya di dalam hati. ketika kita ihram haji dan juga umrah dan niatnya adalah untuk orang lain, maka niat kita saat itu di dalam hati kita adalah untuk si fulan dan fulan, ya untuk bapak kita atau ibu kita dan seterusnya. Kemudian ketika niat, maka disunahkan kita untuk membaca talbiyah, yaitu mengatakan, kalau itu adalah haji, maka mengatakan labbaika Allahumma hajjan, labbaika Allahumma hajjan, atau mengatakan labbaika hajjan. Dan kalau itu umrah, mengatakan labbaika Allahumma umratan, atau mengatakan labbaika umratan. Ini dinamakan dengan talbiyah dan tidak dinamakan dengan niat. Adapun niat, maka apa yang ada di dalam hati seseorang. Jadi niat kita dalam hati, ya, pahalanya adalah untuk si fulan dan juga si fulan. Kemudian kita mengucapkan labbaika Allahumma hajjan an abi, misalnya kalau dia ingin menghajikan bapaknya, labbaika Allahumma hajjan an abi, untuk bapakku. Atau mengatakan kalau umrah, labbaika Allahumma umratan an abi, sesuai dengan siapa yang akan dia hajikan. Kalau untuk ibunya berarti an ummi, ya. Kalau ingin seseorang, maka bisa disebutkan namanya, ya, an fulan, ya, an Abdurrahman, atau an Ibrahim, atau an Ismail, dan seterusnya, ya. Bagaimana seandainya seseorang lupa, tidak mengucapkan labbaika Allahumma hajjan an abi, apakah sah umrohnya dan juga hajinya? Sah, ya, karena ucapan talbiyah seperti ini sunnah hukumnya. Yang penting apa? Niat yang ada di dalam hati. Sering ada pertanyaan, bagaimana kalau saya ingin menghajikan orang, pas di mikot saya lupa namanya, karena dia mukimin, ya, dipasrai untuk membadalkan orang lain. Sampai di mikot saya lupa namanya. Kita katakan tidak masalah. Yang penting niatmu adalah untuk si fulan itu yang telah memberikan amanat. Ya, meskipun kita lupa, tidak mengatakan labbaik Allahumma hajjan an fulan, atau labbaik Allahumma umrah an fulan, tidak masalah. Karena yang dianggap adalah apa yang ada di dalam hatinya. Baik. Kemudian yang ketiga tentang masalah apa tadi? Yang ketiga tadi masalah tawaf. Iya. Iya, iya. Baik. Bagaimana seandainya ia seseorang tawaf, dan orang yang tawaf disunahkan untuk mengusap, kalau bisa dia mencium, kalau tidak bisa maka mengusap dengan tangan dan mencium tangannya, atau menempelkan tongkat kemudian mencium tongkatnya. Bagaimana seandainya tidak mampu melakukan itu semua, kemudian memberikan isyarat, apakah dia mencium tangannya? Kita katakan tidak, karena yang demikian tidak datang dari Nabi SAW, dan beliau dahulu pernah memberikan isyarat tapi beliau tidak mencium tangannya. Jadi mencium kalau barangnya menempel ke Hajar Aswad, ya, tangan kita menempel atau tongkat yang kita bawa menempel di Hajar Aswad, maka kita mencium Hajar Aswad, tangan tersebut dan juga tongkat tersebut, sebagaimana hal ini pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Pertanyaan yang lain? Ya. Gimana? Romalnya. Bagaimana seandainya seorang tawaf bersama istrinya misalnya, dan dia ingin melakukan romal? Iya. Bagaimana seandainya seseorang yang bersama istrinya ya dalam keadaan tawaf, dan sementara yang disunahkan untuk melakukan romal adalah suami, ya, dan istri tidak disunahkan untuk melakukan romal. Maka dalam keadaan demikian, ya, apabila seseorang meninggalkan romal, ya, maka insya Allah termasuk yang mendapatkan udzur. Ya, tidak masalah, karena dia menemani ibunya misalnya yang tidak bisa mengikuti jalan kita, atau istrinya yang sedang dalam keadaan lemah misalnya enggak bisa mengikuti jalan cepat kita. Maka dalam keadaan seperti itu kita mengalah, enggak masalah. Tapi kalau istri kita kuat dan ibu kita juga termasuk masih gesit dan masih kuat, artinya bisa mengikuti kita, ya, karena kita romal pun enggak mungkin kita cepat sekali. Ya, pasti bisa insya Allah kalau istri kita masih kuat, masih bisa ngikuti, ya. Ya, meskipun dengan nyantai, ya, maka kita lakukan sesuai dengan kemampuan. Tapi seandainya tidak bisa dan takut terpisah misalnya, dan khawatir memberatkan, ya, ibu atau istri, maka tidak masalah seseorang meninggalkan, ya. Tidak masalah seseorang meninggalkan romal tersebut. Nah. Ya. apakah ketika jamrah Aqabah disunahkan untuk berdoa setelah melempar jamrah Aqabah? Nabi SAW hanya berdoa pada jumrah yang sughra dengan yang wusta. Adapun jamrah yang kubra atau dinamakan dengan jamrah Aqabah, beliau SAW tidak berdoa. Ya, beliau tidak berdoa. Langsung beliau yang meninggalkan Aqabah dan tidak berdoa. Ya, dan tentunya inilah yang harusnya kita lakukan. Ya, setelah jamrah Aqabah maka kita tidak berdoa. Nah. Ya. Ya. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, setelah lempar jamrah Aqabah beliau tidak berdoa. Ya, jadi berdoanya hanya ketika jamrah yang ula dengan jamrah yang wusta. Nah. Ya. Ya, Bapak tahun ini mau melaksanakan haji wajib. Sudah pernah atau baru tahun ini? Tahun ini akan melakukan haji wajib. Baik, terus yang ditanyakan? Haji sunnah. Ya, maksudnya tahun-tahun depan. Tahun-tahun depan. Iya. Jadi haji wajibnya adalah sekali sebagaimana sabda Nabi SAW, Al-hajju marratan wahidah. Haji itu sekali saja dalam seumur hidup. Ini yang wajib. Faman zada fahuwa tatawwu. Barang siapa yang menambah, maka itu adalah sunnah bagi dirinya. Maksudnya adalah pada tahun-tahun berikutnya, apabila kita dimudahkan untuk haji kembali, maka itu adalah hukumnya apa? Sunnah dan bukan termasuk kewajiban. Nah, berlebihan. Iya. Yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Nabi yang mengatakan faman zada fahuwa tatawwu. Barang siapa yang menambahnya maka dia itu adalah sunnah. Dan Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, tabi'u bainal haji wal umrah. Hendaklah kalian mengikuti antara haji dan umrah. Setelah haji kemudian umrah, setelah umrah haji kembali, setelah haji umrah lagi dan seterusnya. Tabi'u bainal haji wal umrah. Fa innahuma yanfiyani adh-dhunub kama yanfi al-kiru khubtha al-hadid. Al-hadid. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Hendaklah kalian mengikuti antara haji dan umrah." Maksudnya adalah setelah haji umrah, setelah umrah haji lagi, setelah haji umrah lagi dan seterusnya. Karena sesungguhnya keduanya ini menghapuskan dosa. Sebagaimana al-kir, sebagaimana tungku pandai besi yang menghapuskan kotoran yang ada pada besi. Ya, sebagaimana pandai besi menghapuskan kotoran yang ada pada besi tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang diperintahkan untuk mengulang-ulang hajinya dan juga mengulang-ulang umrohnya. Dan tadi sudah disebutkan dalam ayat, faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Ya, barang siapa faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Barang siapa yang bertatawwu, dia melakukan yang sunnah, maksudnya ada yang menafsirkan haji yang sunnah dengan umrah yang sunnah, maka Allah akan memberikan pahala pada orang tersebut. Menunjukkan bahwasanya seorang muslim diperintahkan untuk mengulang-ulang haji dan juga umrohnya. Dan dari dahulu, ya, para ulama, ya, mereka berulang-ulang pak hajinya. Dan para ulama menjadikan haji ini sebagai momen untuk bertemu dengan ulama-ulama yang lain. Ya, jadi daripada nanti yang mereka safar sendiri, misalnya ke Mesir, kemana, para ulama yang datang langsung, mereka bertemu di Arafah, yang bertemu di Mekah, saling bermudzakarah di antara mereka. Yang ini menyebutkan hafalan hadisnya, ini menyebutkan ini, mereka saling bermubahatsah di antara mereka. Dari zaman dahulu sampai sekarang, ya. Jadi mereka mengulang-ulang hajinya setiap tahun, apalagi mereka para ulama yang memberikan bimbingan dan juga pengajaran kepada para jamaah haji, ya. Kedatangan mereka ke mana, ke Mekah dalam rangka membimbing, ini tentunya kebaikan yang besar bagi para jamaah. Baik. Baik, mungkin ada pertanyaan lain? Gimana? Salat yang mana? Ya. Ya. Seperti imam. Iya. Apabila seorang masbuk, kemudian dia mendapatkan imam sedang tahiyatul akhir, tahiyat yang akhir, maka dia membaca seperti yang dibaca oleh imam. Karena Nabi SAW mengatakan, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. imam itu diangkat untuk diikuti. Kalau saat itu keadaannya adalah tahiyatul akhir, maka kita juga membaca seperti yang dia baca sampai akhir, ya. Yang terkait dengan apa? Yang ini. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwasanya setiap rakaat seseorang harus membaca Al-Fatihah. Dan ini adalah rukun yang di dalam salat. Kemudian bagaimana seandainya di sana ada sebuah hadis yang menyatakan bahwasanya orang yang mendapatkan rukuk berarti dia mendapatkan satu rakaat. Bagaimana sabda Nabi, man adraka ar-ruku' faqad adraka raka'ah. Barang siapa yang mendapatkan rukuk imam, maka dia mendapatkan satu rakaat. Ini diucapkan oleh Nabi dan itu juga diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama menjelaskan berarti keadaan yang kedua tadi merupakan perkecualian. Satu keadaan yang dikecualikan apabila seseorang masbuk, ya, kemudian dia mendapatkan imam dalam keadaan apa? Rukuk, ya, maka dia dihitung satu rakaat meskipun dia tidak membaca Al-Fatihah. Karena ini adalah perkecualian. Ya, jadi para ulama rahimahumullah mereka menyimpulkan setelah mengumpulkan ya dalil. Ya, dalil dikumpulkan baru disimpulkan ya bahwasanya ini adalah perkecualian dari hadis tadi. Dan di dalam ilmu usul fikih ini dipelajari, di sana ada mutlak, ada muqayyad, di sana ada am, ada khos, ya. Dipelajari oleh para ulama dan bagaimana kita berta'amul ya dengan dalil-dalil yang datang di dalam Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum ditutup tadi ada pesan dari salah seorang petugas di Uhud. Beliau sering melihat jamaah haji yang kekuburan, yang berziarah ke kuburan syuhada Uhud, mereka membaca Al-Fatihah yang di dalam berziarah. Ya, kita katakan ini bukan termasuk sunnah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membaca assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu la lahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ini pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berziarah ke Baqi'. Dan ini bukan khusus Baqi'. Seandainya kita mendatangi sebuah kuburan dan itu adalah kuburan umum, maka kita membaca salam ini. Bukan membaca ayat atau membaca Al-Fatihah atau membaca Yasin atau membaca ayat-ayat yang lain. Bahkan dalam hadis disebutkan ya Nabi mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai maqabir, sebagai kuburan. Maksudnya bagaimana? Ada yang mengartikan janganlah kalian menjadikan rumah kalian sepi seperti kuburan. Bagaimana kuburan tidak digunakan untuk sholat, tidak digunakan untuk membaca Al-Quran? Jangan sampai rumah kita demikian, ya, ditinggali tetapi tidak digunakan untuk ibadah, tidak digunakan untuk sholat sunnah, tidak digunakan untuk membaca Al-Quran. Ya, sehingga para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwasanya kuburan bukan tempat untuk membaca Al-Quran, tapi digunakan untuk membaca salam dan juga mendoakan bagi orang yang dikuburkan. Adapun membaca Al-Quran atau membaca sebagian dari Al-Quran, maka ini tidak dilakukan ketika seseorang berada di makbarah, ketika berada di pemakaman. Wallahu ta'ala a'lam, itu yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan nanti sore setelah sholat maghrib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.